Hak ni hubung kat dengan puasa sikit dia tulis kata apakah waktu imsak. Sebab ada orang mengatakan boleh kita makan lagi suhu di dalam waktunya waktu imsak. Ha, deh. Ha, cuba kita ambil bahasa kita. Waktu dah masa, belalah dah masa. Imsak saya kita apa? Tak tahu lah. Apa itu serabu? Cuba kita salin masa kita. Ha, puasa-puasa masa kita tu ambil daripada imsak tu lah. Imsak tu mana menahan daripada makan minum. Al-imsaku anil muftirat, an jami'il muftirat. Ha, tu dia. Menahan daripada makan minum tu imsak. Pas jadi kalau kita kira pelawar dah ni. Dah. Waktu imsak. Apakah waktu imsak? Lepas tu sahabat ada orang mengatakan boleh kita makan lagi suhur dalam waktu imsak. Jadi tak pasal belawai kira-kira. Belawai lah. Kalau boleh makan bukan imsak. Ha, waktu imsak waktu wajib kita menahan daripada makan. Kalau tak makan lagi tak boleh makan dah. Kalau duduk makan duduk suap lah mula tak ada telah. Kehat tu baik. Ha, tu imsak pada waktu lah. Itu ha, asal mana mengerti pengertian imsaknya. Ha, maka dia mau kata boleh tak boleh tak boleh kerana. Ha, hak ni je gini. Tepat cara area-nya begini. Saat ni berbahala orang. Ha, nah. Ya gini. Masalahnya. Tak kala puasa ni satu ibadat. Sama dengan semaya ibadat tu. Tetapi isma penama ni ibadat puasa ni waktu tertentu dah. Jadi oleh kerana. Puasa ni satu perkara ya payah kita nak menyertai niat dengan awal-awal waktu maka syaratnya nah tu manamu memberi kepada kita azam yang menempati di tempat niat lalu tu kita niat malam walha niat kalau kita mengaji bab niatnya kena serta dengan awal perbuatan maka awal perbuatan puasa dia mula di mana mula di tubik fajar misalnya hari ni pukul 4:40 minit masuk subuh. Ha, kalau kita nak tengok dia datang, kalau kita tengok ke fajar pun nampak tengok mata, nampak fajar. Kalau tengok dia agak peng pukul 4:40 minit. Ha, masuk subuh. Situlah nawa itu saumawadin. Ha, nak situ niat tu. Supaya kita niat semaya di waktu takbir kena awal kan. Ambil semaya niat di basuh muka kena awal, hak wajib. Tetapi oleh kerana payah nak lagu tu, maka syarak mengistisnakan. Tak ada suruh niat yang penting betul dengan awal dah. Bahkan kalau kita sengaja situ pun syarat dia tak apa nama tak boleh. Tak harus. Sahabat tu datang mari, man lam yubayyitin niyyata fala qiyamalah au kama qala. Siapa tidak menjatuhkan memalamkan niat, yakni tak menjatuh niat pada waktu malam maka tidak ada puasa baginya. Ha mujurlah kemudahan bagi kita. Nah, waktu malam lepas maghrib pun bawa termasuk matahari yang raib matahari boleh niat dah dah untuk esok. Raih matahari pas ngarik dah maya lagi. Posok niat lah. Hajar ku posok esok. Tak ada gapur lah. Panggil malam lah tu. Hari ni teng masuk ngarik. Apa masuk ngarik nak posok esok? Ku posok esok hari. Fardhu Ramadan. Tak ada gapur. Kerana niat waktu malam. Itu dia. Kemudian tak kala tu. Mari daripada ayat. Kulu washrabu. Dia turun. Nah tak kala disuruh posok. Sarak mai benar. Kulu washrabu. Makanlah. Yang ni boleh mu makan. Boleh mu minum. Sehingga mana mu boleh makan minum tu? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Iaitu ayat banyak tu yang mula. Sehingga nyata bagi kamunya menang putih. Daripada menang hitam. Ah, kemudian puak sahabatnya tak faham maksud benar putih benar hitam. Setengah pada setengah ikat benar sungguh tangan. Nanti tengok tu. Ha, pas dulunya dia boleh makan sikit ya. Berai matahari pak boleh makan. Makan bawa masuk waktu isya, semaya isya menahan imsak tak boleh makan. Jadi kalau orang tak ada makan celah juga kena puasa hubung. Hak puasa kemarin bawa masuk raih matahari tak ada nak buka ralik atau buat ni masuk isya maya isya tak boleh makan dah sepik mula-mula wajib puasa dulu. Ha, lepas pada tu berlakulah beberapa masalah akhir kenyak bila berlaku sini satu orang tak ada makan pergi kerja tengah hari selok tak orang mengadu. Habislah mengadu tu turun ayat tu. Suruh boleh makan, boleh minum setakat nyata benda putih benda hitam. Ada setengah-setengah tak apa batam ni. Duduk tengok tu. Pak kerja main dulu masuk dalam bilik tengok belu romo. Yalah dah kali ambil kot tumor tu. Tengok belu romo nampak lah lagi. Haa tu. Kadang-kadang nampak belu romo tak boleh makan lagi. Kena pergi gelap je cepat boleh buka. Masuk dalam bilik koci gelap. Haa. Nampak dah belu romo. Okay. Tak payah dah tu. Haa. Jadi dia jadi papuh gitu. Lama-lamanya berlaku macam-macam. Nah, tu ayat tu. Duduk dengan keadaan begitu, akhir sekali tu mari menyata semula kerana puak sahabat dia tak duduk keliru masalah benih putih, benih hitam. Lepas tu Jibril mari semula. Mari baca ke Nabi minal fajr. Gi lalu. Bacanya tu ya. Ni mari baca minal fajr. Gi lalu. Nabi panggil, ha, ayat ni disambung betul-betul eh, disambung betul. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi. Hau mari sekerak tadi ni. Hau ni mari semula. Minal fajr dihubung situ. Orang mengaji dia panggil min lil bayan. Wak mari ayat minal fajri. Mari nak menyata murak benih putih di situ. Pajar. Oh tak ada gaduh dia ikat benih baru pehel. Mana luah boleh makan. Kespik. Daripada ras matahari makanlah. Boleh. Minum boleh. Tidur sekali jenera bangun boleh lagi. Selagi mana hanya tak nyata bagi kamu oleh fajar tu murak benih putih kau royak dulu gitu. Lama baru mi royak semula. Tu tu tengok ayat tu masa tu. Nah, barulah tahu kata di situ. Maka fajar saat ni tu. Hatta yatabayyana. Maka orang mengaji mikir ada bahas hatta pula dah. Hingga kecek dengan hatta tak serupa dengan ilah. Kalau orang lemah pula dah. Kalau kata ilah tu lah, dia panggil masuk muraya, tak masuk muraya, bahas itu pula dah. Ha, wa fi dukhul ghayatil asahu la yadkhulu ma illa wa hatta dakhala. Rasa ni nak ngaji. Ngapa-ngapa lah itu. Ha, ingat hak dulu lah. Ha, dia panggil kata, bila ghayah dengan hatta, dia masuk muraya. Ha, bila masuk muraya lah kena. Hatta yatabayyana. Hengo nyata fajar. Mana wi nyata dulu baru tak boleh akal. Heran. Ha fajar wi tak boleh. Kalau tak nyata tak apa lagi. Hengo nyata. Ha hengo nyata. Ha zaman dulu dia susahlah kena dok itu tu. Lah ni pakai jel lah. Senanglah ni tengok jel ya ni takuin jel sikit masuk fajar. Tiba-tiba hok ambil balik sini hok dok jadi bergaduh ni mana? Subuh hari ni pukul 5 misalnya, tapi dia mau buat waktu menahan balik sini sikit pada tu 10 minit. Ha tu orang panggil apa tu? Hak tu bukan waktu imsak yang wajib ngah tidak lagi. Dia panggil orang panggil ihtiyar. Kalau ibarat aja, saya kita sungguhnya dua, api hijau api merah ya. Tak sungguhnya. Api hijau api merah. Api merah tak boleh makan. Api hijau boleh. Buka api jalan. Ha tu dah boleh makan, boleh makan. Lah nak api merah. Katuk ban. Dalam mulut dia makan. Wah nak api merah. Baik tu baik. Tapi dia mau buat satu api lagi. Supaya tak berit kejuk sana. Buat kuning sahaja lagi. Ha ni masalah. Ha tu dia duk hijau. Hijau boleh makan, boleh makan, boleh makan. Lah nak api kuning. Dah 10 minit pernah api kuning dulu. Mana kata beringat-beringat. Kalau duk makan dah cepat-cepat. Ha ni nama kata cepat-cepat weh, cepat-cepat. Kalau duk makan dah, kalau duk makan lagi tu, ha, tak tentu saya makan tak ada produk api kuning, tapi nak buk pun boleh. Nah itu kan, tengok bila nak api kuning, salah dak kita litah kau tu. Tak habis tu orang pedegah tu kau tu. Takut naik hok merah. Nah itu kan. Ni dia we pahal di situ. Kalau gitu kalau berhenti dekat api kuning tu molek enak. Kita makan sikit api jabon nak api kuning berhenti molek. Ha sampai tahu molek berhenti balik sini. Ha tu dia. Ha lah tu dah. Ha itulah aja dia nak kata kan waktu imsak sak boleh makan lagi. Ha dia pelik. Jadi buat sak ni buat 3 api sak ni leh. Api ja ada apa? Bo ada 10 minit dia mau kena api kuning. Mana ikhtiar. Ha bab tu nak makan sama molek balik sini. Ha sikit. Ha bab dia tak dapat ya. Sahabat yang ambil hadis lain pula mari lagi mana? Seeloknya dia sudah makan sahur pas siap gini dia baca 450 ayat masuk subuh. Ha ambil situ dah ada. Ha adik. Apa dah kita jaga akhir ni maklum mana jaga ada 10 minit pun boleh ni abuk makan dah. Tak gapo. Bahkan kalau turun atas satu tahun lagi panggil hatta saat ni boleh masuk dalam muraya. Sabit terus setengah-setengah orang Arab punya bel tu bangun minum air. Ha, tengah-tengahnya duduk baca Quran, Bo gapo Allah bangun selalu. Ya air tak siap dah tapi nanti minum pi bel. Bo Allah selalu. Kong. Apa hatta ya tabayyana masuk muraya dia tak gapo kena ke dia. Ni holo-holo kita ngadi kan. Nah, tak ada apa jadi kata apa semua tu ada buah. Nah, tapi kita orang awam ni mulah no qodatulah kita tak tahu banyak jalan dah. Tak tahu banyak jalan tak pandang nak gila orang banyak-banyak ah nama nak tubik tak semua. Nah, tu dia. Nah, gitu masalahnya. Ha tu sabit dengan waktu imsak eh. Jadi mudah-mudah kata waktu imsak waktu sahur ni ialah kepanggil nak ambil ihtiyat saja. Hmm, tu dia.